Para sekalian kaum muslimin, jemaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pertama-tama adalah senantiasa kita tidak lupa untuk bersyukur ya Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat yang ada di dalam tubuh kita maupun nikmat yang kita rasakan di luar tubuh kita, maka semua itu menuntut syukur dari kita sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya dan mendapatkan ibadah yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya diberikan judul hikmah zakat fitri ya. Maka ada dua hadis yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim yang lainnya. Kata sahabat Ibnu Umar, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin ala al-hurri wal-abdi wal-dhakari wal-unsa wal-saghiri wal-kabiri minal muslimina wa amara bi zakatil fitri qabla an yadhhaban nas ila shalah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri yaitu satu sok dari kurma kering dan satu sok dari gandum kepada seluruh ya, baik yang merdeka, orang merdeka maupun hamba sahaya, baik yang wanita ataupun yang pria, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Adapun hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kata sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri, maka barang siapa ya, atau beliau menyebut hikmahnya ya, ta'matun atau tuhratun tuhratan lisa'imi minallahwi warrafati, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kelalaian ataupun ucapan-ucapan keji yang mereka lakukan, wa tu'matan lil masakin dan sebagai ya, pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang sah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id, maka itu hanyalah dianggap seperti sedekah biasa. Maka dari kedua hadis tersebut kita mengambil beberapa hikmah. Faedah yang pertama adalah bahwasannya zakat fitri hukumnya adalah wajib ya. Karena tadi jelas lafadznya adalah faradha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan. Maka hukum zakat fitri adalah wajib. Apa siapa diwajibkan? Tadi disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Ibnu Abbas bahwasannya ini diwajibkan atas setiap muslim, baik dia orang merdeka maupun hamba sahaya, baik dia pria maupun wanita, baik dia kecil ya ataupun sudah dewasa. Di dalam bahasa Arab disebutkan alaman tamununa, yaitu wajib yang mengeluarkan adalah kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarga di rumahnya ya. Maka bagi seorang ayah, seorang kepala keluarga, dia wajib mengeluarkan zakat fitri atas dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi, baik itu istrinya, anaknya, atau misalnya ada di rumahnya juga harus dikeluarkan, ataupun juga pembantunya, ya, maka semua itu harus dia keluarkan zakat fitrinya. Ya. Maka kemudian selanjutnya berapakah ya besaran zakat fitri tersebut? Maka zakat fitri adalah bentuknya makanan. Ya, harus makanan berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi, taqmatan lil masakin, bahwasannya zakat fitri adalah pembelian makanan bagi orang miskin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengeluarkannya dalam bentuk makanan. Dan setiap bentuk zakat telah jelas, zakat mal dengan harta, ya, zakat perdagangan dengan harta, maka zakat fitri bentuknya adalah dengan makanan yang besarannya adalah satu sha', ya. Berapakah satu sha'? Al-Syekh Utsaimin boleh menyebutkan bahwasanya dahulu satu sha' ini adalah ukuran volume. Ya, ukuran apa? Volume. Loh kok bisa menjadi kilogram? Beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah usaha para ulama untuk menjaga ukuran tersebut. Ya, katanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, karena ukuran volume ini telah berubah dari ukuran volume di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama memindahkan dari ukuran volume ke ukuran apa? Kilogram. Yang ukuran gandum dalam kilogram adalah 2,40 kilogram. Adapun beras, maka tentu saja beras jenisnya lebih besar, ya. Maka ya walau ta'alam, untuk amannya adalah kita menggenapkannya menjadi 3 kilogram, ya, menggenapkannya menjadi 3 kilogram. Oleh karena itu, ya, faedah selanjutnya bahwasanya zakat fitri ini dikeluarkan sebelum sholat Id. Ya, dikeluarkan kapan? Sebelum sholat Id. Ya, adapun orang yang mengeluarkannya setelah sholat Id, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanyalah sedekah biasa. Artinya dia sudah berdosa karena tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Karena sekali lagi hukumnya adalah apa? Fardu. Oleh karena itu para ya panitia masjid yang mereka diberikan amanah, ya, para panitia di masjid-masjid, maka harus benar-benar menjaga amanah ini. Mereka dijanjikan pahala besar bagi orang yang menunaikan amanah kepada orang yang dipercayakannya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah sebesar apa yang diamanahkan. Kita dikasih amanah 1 juta, kita berikan kepada yang berhak, kita dapat pahala sedekah 1 juta meskipun kita tidak mengeluarkan uang apapun. Ya. Namun sebaliknya, ketika kita tidak amanah, kita melalaikan amanah tersebut, maka kita akan mendapatkan dosanya. Oleh karena itu, ya, hendaknya zakat fitri ini ditunaikan sebelum sholat Id. Ya. Sebelum apa? Sholat Id boleh dimajukan sehari atau dua hari. Sebagaimana kata Nafi, ya, seorang tabi'in, beliau menyebutkan bahwa sahabat Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitri beliau kadang sehari atau dua hari sebelum Id. Ya. Maka ini harus diperhatikan ya oleh kita sekalian, dan boleh bagi seseorang mengeluarkan zakatnya langsung, tidak perlu melalui panitia atau yang lainnya. Ketika dia melihat ada di antara lingkungannya yang orang miskin membutuhkan, silakan dia berikan zakat fitrinya kepada orang tersebut secara langsung, tidak mengapa. Ya. Kemudian ya, di antara hikmah tadi disebutkan bahwasannya zakat fitri adalah tuhrotan lisha'imi minal laghmi wa rafath, bahwasannya zakat fitri ini adalah merupakan penyuci bagi seorang yang berpuasa dari segala bentuk kelalaian yang dia lakukan, segala bentuk kekejian ucapan-ucapan yang dia lakukan, ya, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan zakat fitri ini. Barang siapa yang memiliki ya kelebihan makanan, kata para ulama, untuk sehari semalam bagi dirinya dan keluarganya, ya, bagi dirinya dan keluarganya punya makanan sampai besok, maka dia sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat fitri. Ya, maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi ya sedikit tambahan ilmu buat kita sekalian. Aku lakukan hada. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.